Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله دامت راسا Kita sekarang hendak memasuki 10 hari terakhir Syaban. 10 hari terakhir Syaban. Itu artinya dalam waktu yang enggak lama lagi insyaallah taala kita akan kembali berjumpa dengan Ramadan. Bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberi kesempatan kepada kita berjumpa dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah Ramadan tahun ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi kemudahan, kelancaran, taufiqul hidayah dari Allah azza wa jal, untuk bisa melalui hari-hari Ramadan dengan iman, dengan takwa kepadanya, sehingga meraih keutamaan Ramadan di akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanatina azakumullah, kita semuanya tahu bahwasanya Ramadan memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Sesuatu yang disepakati oleh semua umat Islam dimanapun mereka berada. Semuanya tahu, ini bulan yang sangat-sangat mulia, yang sangat utama. Kita bisa menyimpulkan beberapa keutamaan-keutamaan Ramadan. Yang pertama, Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan-bulan Al-Quran. Sebab yang pertama, Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan suci Ramadhan. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudalin nas ila akhir ayat. Bulan suci Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan yang kedua, selama Ramadhan sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak tilawatil Quran, tadarus Al-Quran. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang Ramadan beliau biasa tadarus Quran bersama dengan malaikat Jibril Hatam. Dan pada tahun terakhir, tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hatam dua kali tadarus Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabah radhiyallahu taala anhum majma'in, juga salafun salih, mereka memperbanyak tilawatul Quran ketika Ramadan, sehingga dikenal dengan sebutan Syahrul Quran. Yang kedua, Ramadan dikenal dengan sebutan Syahrul Maghfirah, bulan-bulan penuh ampunan. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya selama Ramadan. Ketika hamba tadi melaksanakan siam Ramadan, qiyamul lail ketika Ramadan, dengan iman dan wahtisabah, bulan di mana kaum muslimin punya kesempatan yang begitu luas, punya kesempatan yang begitu lapang dan banyak untuk mendapatkan ampunan dari Allah azza wajalla di Ramadan. Di Ramadan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, "Wa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang siam Ramadan karena iman dan ihtisab, iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni untuk dia dosa-dosa yang telah lalu. Banyak sekali amal-amal Ramadan yang pahalanya adalah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Dan umumnya ketika Ramadan, barakallahu fiikum, banyak sekali kaum muslimin secara khusus yang mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal saleh kepada Allah, insaf selama Ramadan, mengurangi kejelekan-kejelekannya, mengurangi kemaksiatan dia kepada Allah, memperbanyak ibadah dia kepada Allah azza wajalla. Bulan-bulan waktunya orang taubat, bulan waktunya orang istighfar, bulan waktunya orang insaf. Ini Ramadan, sehingga dikatakan sebagai Syahrul Maghfirah. Barakallahu fikum. Ramadan juga dikenal dengan sebutan Syahrul Sadaqah, bulan-bulan sedekah. Dikarenakan barakallahu fikum yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan ialah memperbanyak infak dan sedekah, memperbanyak derma kepada orang lain. Bahkan dermanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan itu lebih kencang daripada angin yang sangat kencang, lebih deras daripada angin yang sangat kencang hembusannya. Demikian yang diberitakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak berderma, paling banyak berderma, dan lebih banyak lagi dermanya ketika Ramadan. Ketika Ramadan juga kebiasaan kaum muslimin semenjak zaman dahulu kala, Ramadan dijadikan sebagai patokan untuk mengeluarkan zakat mal. Jadi zakat malnya dipas-paskan dengan Ramadan, sehingga waktu itu di bulan Ramadan barakallahu fikum, mereka biasa membagi-bagikan hartanya, zakat malnya kepada kaum muslimin yang berhak menerimanya. Di samping infak dan sedekah yang sunnah, juga zakat mal ketika itu. Di saat yang sama juga ada kewajiban yang namanya zakat fitrah atas individu-individu muslim dan muslimah per kepala. Diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, diberikan kepada fakir miskin untuk makanan mereka, sehingga dikatakan sebagai syahru as-sadaqah, syahru az-zakah. Itu Ramadan. Dan umumnya orang lebih dermawan ketika Ramadan, memberikan takjil, masya Allah berbondong-bondong minuman, kolak, jajan-jajan, kudapan-kudapan, nasi bungkus. Itu semangatnya luar biasa ketika Ramadan. Disebut dengan syahrus sadaqah. Juga Ramadan barakallahu fikum dikenal dengan sebutan syahrun mubarak. Syahrun mubarak, bulan-bulan yang penuh dengan berkah. Sebab padanya terdapat sekian banyak keberkahan-keberkahan dari banyak sisi. Sehingga semua mengatakan syahrun mubarak, syahrun mubarak. Barakallahu fikum. Ini yang akan kita kaji lebih dalam dengan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, meraih berkah di bulan penuh berkah. Tema ini bertujuan untuk supaya kita memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Azza wa Jal selama Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah yang dimaksud dengan berkah, ini al-barokah. Dalam bahasa Arabnya adalah barokatun, diterjemahkan berkah. Sudah lafadznya bahasa Arab, terjemahannya juga Arab. Ini Indonesia sudah mengarab-arab ini, atau Arabnya Indonesia. Berkah. Yang dimaksud dengan al-barokah atau berkah ialah thubutu al-khairil ilahi fi syai'in, tetapnya, tetap ada, langgengnya kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Ini namanya berkah. Jadi barokah itu yang pertama, Anda mendapatkan kebaikan. Yang kedua, kebaikan itu dari Allah Azza wa Jal, anugerah ilahi. Dan yang ketiga, kebaikan itu terus ada, langgeng, berkesinambungan, terus menerus ada pada sesuatu. Barakallahu fikum. Sesuatu dikatakan syai'un mubarak, sesuatu yang berkah. Jadi sesuatu itu baik, baiknya anugerah Allah Azza wa Jal, dan terus baik, berkesinambungan. Ramadan dikatakan sebagai syahrun mubarak, bulan penuh berkah, dikarenakan padanya ada kebaikan-kebaikan, kebaikan dari Allah Azza wa Jal, anugerah ilahi, dan kebaikannya terus ada, terus ada ketika Ramadan. Sehingga dikatakan syahrun mubarak, syahrun mubarak. Itu yang namanya barokah, selalu dapat kebaikan. Tayyib. Kaum muslimin rahimakumullah, keberkahan yang bisa kita raih selama Ramadan sangat banyak. Baik terkait dengan bulannya, atau terkait dengan amaliyahnya, atau terkait dengan kitanya. Semuanya dinaungi dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan Ramadannya, terkait dengan bulannya, cukup banyak barakallahu fikum keberkahan-keberkahan yang bisa kita raih. Yang pertama, dari sisi keutamaan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffitat asyayatin." Ini dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Yang dimaksud dengan setan di sini adalah al-maradah, setan-setan pembangkang yang besar-besar. Ada pun yang kecil-kecil tidak. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain, indan Nasa'i wa ghairihi, yang dikekang, yang dibelenggu, setan-setan pembangkang saja. Sehingga yang kerucu-kerucunya masih berkeliaran. Dari sini saja, dari hadis ini saja, kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa merasakan keberkahan Ramadan. Ketika pintu surga terbuka, artinya kebaikan-kebaikan akan semakin banyak di sana. Ketika pintu neraka ditutup, itu artinya kejelekan-kejelekan akan semakin kecil, semakin menipis, semakin berkurang. Apalagi dengan dibelenggunya setan-setan pembangkang. Barokah. Dari sini sudah kita raih keberkahannya. Dari Ramadannya sendiri, barakallahu fikum. Masya Allah. Belum lagi ketika Ramadan, barakallahu fikum, terdapat sekian banyak ujur mudha'afah, pahala-pahala yang dilipat-lipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan itu dibalas 10 kali lipatnya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Kecuali puasa. Illa saum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Kalau puasa itu untuk aku, kata Allah, maka akulah yang akan membalas pahala puasa tadi. Dijelaskan oleh para ulama, tidak disebutkan angka pahalanya. Tidak mengatakan 10, 20, 30, 100. Tidak disebutkan angka pahalanya. Itu untuk menggambarkan jumlahnya tak terbatas. Sangat banyak, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Sehingga pahalanya dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda. Di sana ada yang namanya Lailatul Qadar, malam Qadar di 10 hari yang terakhir. Dikatakan dalam Al-Quranul Karim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar, satu malam pak, satu malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 80 sekian tahun lamanya. Banyak itu dilipat gandakan pahala, maka kita bisa meraih banyak keberkahan di situ. Belum lagi barakallahu fikum, dalam Ramadan banyak sekali amal-amal kebajikan yang memang Allah tetapkan padanya ada keberkahan. Seperti makan sahur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian memakan makanan sahur, karena pada makanan sahur ada berkahnya. Itu langsung Rasul yang mengatakan demikian, menyebut langsung ini berkah. Makanannya barokah. Makanan apapun yang kamu makan ketika sahur, barokah. Katanya para ulama dalam menjelaskan riwayat di atas, di antara berkahnya makanan sahur itu, Anda makan sahur cuma sepiring, bisa kuat sampai maghrib. Ya dikuat-kuat. Tahan lama kan gitu ya. Lain pembahasan dengan makanan sarapan pagi. Anda sarapan pagi sepiring, siang sudah gulukuming sudah. Sudah laparnya luar biasa sudah. Saya enggak mungkin sudah pengin makan. Tapi ketika makan sahur bisa bertahan. Di antara berkahnya makan sahur. Ada orang yang sahur hanya minum air putih kuat. Ada apa enggak ada? Banyak. Bukannya muda-muda nih, sudah tua-tua. Ada seorang nenek usia 80 tahun. 80 tahun. Tapi kalau pas puasa hanya sahur air putih. Kuat. Itu luar biasa. Ya, itu pertanda di situ ada keberkahan. Ya disertai dengan iman. Kalau puasanya enggak serius ya, walaupun makan sebakul ya makan lagi. Ini iman dan wahdih sahabat. Intinya di situ ada keberkahan. Contoh lagi yang lain, ketika takjil menyegerakan berbuka puasa. Begitu masuk waktu maghrib langsung dibatalkan puasanya. Namanya takjil. Takjil itu menyegerakan buka puasa. Walaupun dengan seteguk air, batalkan dulu. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Umat manusia akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Namanya apa ini? Barokah. Barokah itu kebaikan, terus ada kebaikannya pada sesuatu. Itu namanya barokah. Umat manusia akan senantiasa, akan terus pada kebaikan selama mereka takjil, selama mereka menyegerakan buka puasa. Barokah di situ luar biasa. Ini keberkahan-keberkahan yang ada pada Ramadan. Pada Ramadannya juga pada amal-amal selama Ramadan. Barakallahu fikum. Juga keberkahan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita rasakan terkait dengan kita pribadi. Kitanya juga merasakan keberkahan Ramadan tadi. Dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita rasakan ketika kita puasa Ramadan dengan iman dan wahdisabah. Yang pertama, terkait dengan masalah kesehatan. Ya, keberkahan yang bisa kita raih untuk kita pribadi secara kesehatan. Yang tahu Pak Dokter ini. Tapi sepengetahuan saya, yang namanya puasa itu banyak digunakan untuk pengobatan-pengobatan penyakit tertentu. Ngoten Pak. Kira-kira apa aja ini? Diabetes, kolesterol, samurat. Masya Allah, antibody. Dan banyak sekali yang lainnya. Artinya apa? Pada amalan ibadah puasa itu justru kesehatan bagi sekian banyak penderita penyakit. Katanya ini, saya sih bukan orang medis, cuma dengar-dengar doang. Katanya di antara sumber penyakit itu makanan. Makanan yang tidak terkontrol, yang tidak teratur, yang tidak sehat. Tambah makan, tambah banyak penyakitnya. Dengan puasa, Anda mendapatkan kebaikan puasa, berkahnya puasa, sehat badan Anda. Tapi puasanya puasa yang betul-betul puasa loh ya, bukan puasa balas dendam. Nah kalau Anda sahur terus puasa, begitu maghrib makan sabakul, ya balik lagi. Tapi kalau sabar diatur dengan baik, dengan seimbang, stabil, menyehatkan. Itu turun semua, itu diabetes turun, kolesterol turun, asam urat turun, insya Allah. Adapun hadis sumu tasihu dhaif, nggak dipakai. Hendaklah kamu puasa, kamu akan sehat. Ini bukan hadis. Ini kalau saya ucapan orang-orang bijak. Tapi demikian secara medis, menyehatkan, menyehatkan. Secara teori agamanya, yang namanya setan katanya Rasul, asyaitonu yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu mengalir pada bani Adam, pada aliran darahnya. Ketika dia berpuasa akan terhenti sedikit. Artinya menutup celah-celah setan masuk kepada bani Adam. Barakallahu fikum. Itu sudah kebaikan tersendiri. kita mendapatkan barokah siam, barokahnya puasa, barokahnya Ramadan terkait dengan kita untuk kesehatan bagus. Tuh. Barokah yang lainnya lagi yang kita rasakan langsung ialah barokah rezeki. Jimatan. Dok di macam ni. Ya apa ya? Selama Ramadan umumnya lebih meningkat penghasilannya atau kurang pada umumnya? Meningkat. Karena ketika Ramadan masyarakat menjadi masyarakat yang konsumtif. Serba dibeli. Enak, gak enak harus beli. Punya, gak punya harus enak. Diada-adakan. Jumatan. Biasanya kalau makan malam atau apa seadanya lah. Tapi kalau buka puasa, itu diada-adakan sudah itu. Ya gorengannya, ya koleknya, ya minuman raga minumannya, ya makannya dan segala macamnya. Itu udah masya Allah ya, rezekinya meningkat. Biasanya makannya biasa-biasa aja, sekarang makan enak-enak. Ya, terus kan ada pertukaran-pertukaran tadi itu akhirnya meningkatlah pertumbuhan ekonomi tadi. Jumatan. Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran. Itu barokahnya Ramadan. Anda meraih berkah di situ. Terkait dengan urusan duniawiyah kita meningkat. Meningkat. Yang miskin-miskin, yang fakir-fakir, Ramadan itu berkah bagi mereka, ditunggu betul itu. Ada yang ngasih infak, ada yang ngasih sodako, ada yang ngasih pemberian, ngasih takjil, ngasih macam-macam. Banyak sudah itu. Ini ngasih-ngasih bungkus, ini nasi kotak, yang ini kolek, masya Allah, pesta bagi mereka. Barokah. Itu jangan diabaikan, itu jangan dilupakan, dicermati dan dihayati. Itu berkahnya Ramadan. Begitu Ramadannya pergi, tidak ada lagi. Koleknya mana ya? Nanti Ramadan. Minuman-minumannya mana? Nanti Ramadan. Biasanya kalau takjil macam-macam, sekarang cuma tahu tempe tok. Itulah Ramadan. Nah. Ini bukan lagi Ramadan. Langsung hilang. Jumatan. Rasakan itu. Itu berkahnya Ramadan. Anda bisa meraih keberkahan dan mendapatkan keberkahan-keberkahan tadi ketika Ramadan. Secara fisik menyehatkan, secara finansial naik, ekonomi naik, rezeki naik, kenikmatan berlipat, masya Allah, luar biasa. Itu Anda meraih berkahnya Ramadan. Yang lebih lagi daripada itu terkait dengan agama kita, terkait dengan keimanan kita. Kita bisa meraih berkahnya Ramadan dengan peningkatan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu fungsi, tujuan utama di fardukannya siam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan atas kalian puasa sebagaimana difardukan atas umat-umat sebelum kalian, kamu pasti akan bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Ini berkah yang paling utama bagi orang-orang yang betul-betul memanfaatkan momen Ramadan untuk ini. Meraih berkah di bulan berkah. Berkah dalam bentuk peningkatan iman. Berkah dalam bentuk ketakwaan yang meningkat. Ini barokah yang paling barokah. Kalau yang namanya badan sehat, semuanya merasakan. Urusan yang namanya rezekinya lancar, semuanya merasakan. Tapi untuk yang namanya peningkatan iman dan takwa, hanya untuk orang yang beriman. Yang ini gak semuanya dapat. Betul? Ditambah lagi maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Keluar Ramadan bersih kayak kapas, bersih kayak bayi baru lahir. Diampuni dosa-dosa dia oleh Allah Azza wa Jalla. Ini berkah yang luar biasa, barokah yang sangat berbarokah. Tapi ingat, ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Barakallahu fikum. Kesempatan untuk meraih iman dan takwa terbuka lebar. Dari mulai amal yang wajib, amal yang sunnah, semua terbuka. Yang wajib seperti siam Ramadan kita kerjakan, seperti yang fardu lima waktu, semakin semangat lima waktunya, semakin semangat berjamaahnya, luar biasa. Dan yang lain-lainnya, amal-amal yang sunnah, apalagi lebih banyak lagi. Kita makan sahur, dapat pahala sunnahnya sahur. Kita membaca Al-Quran, kita berinfak, bersodakoh, berzikir, qobliyah, ba'diyah, kita terawih, itu luar biasa. Sangat banyak kesempatan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu barokah yang luar biasa. Mendapatkan barokatul iman, barokatul takwa, dan barokah maghfirah. Ini yang luar biasa. Miskin boleh, tidak apa-apa. Yang penting punya iman dan takwa. Apalagi kaya, bertakwa. Luar biasa. Sakit-sakitan, musibah dari Allah Azza wa Jalla, yang sabar. Yang penting punya iman dan takwa. Apalagi sehat, iman dan takwa. Nah gitu ya. Dunia boleh, ya enggak begitu lancar lah. Tapi yang penting iman dan takwanya meningkat. Kalau ini terkait dengan bahagia di dunia, bahagia di akhirat nanti. Kunci meraih segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa dan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi ketika seseorang itu bersungguh-sungguh ketika Ramadan untuk mendapatkan yang namanya malam qadar. Malam qadar lebih baik dari 1000 bulan. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Islam tidak semata-mata memberikan penjelasan-penjelasan tentang barokah-barokah jasmani. Bukan semata-mata menerangkan tentang barokah-barokah tentang duniawi. Tapi lebih daripada itu, Islam menginginkan pemeluknya untuk meraih barokah-barokah din. Barokah-barokah yang terkait dengan agama mereka. Meningkatkan iman dan takwa selama Ramadan. Meraih maghfirah dari Allah Azza wa Jalla ketika Ramadan. Keluar Ramadan diampuni semua dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang diajarkan dalam Islam lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Ketika datang Ramadan, meningkat lagi iman dan takwa, kebajikan-kebajikan, kebaikan yang berlakukan semakin meningkat. Puncaknya ketika 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan baju untuk beribadah, fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jal, beramal soleh kepada Allah Azza wa Jal, untuk betul-betul mencapai puncak iman dan takwa kepada Allah, meraih malam qadar. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 hari yang terakhir, tidak sebagaimana hari-hari sebelumnya. Juga dalam lafaz yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashr shadda mizarahu. Shadda mizarahu wa'tazala nisa'ahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, syadda mizarahu, mengencangkan sarungnya. Kencengkan, tandanya apa ini? Sungguh-sungguh yang sangat. Nah, kalau sarungnya dibiarkan melorot kan lagi santai ini, lagi malas ini. Kencengkan sarungnya itu. Kencengkan begitu. Tanda serius, sungguh-sungguh. Wa'tazala nisa'ah, meninggalkan istrinya di malam hari, tidak dengan istrinya di malam hari, fokus malam-malam terakhir. Saya prai sik. Ngoten nggih. Libur dulu. Wa ayqadha ahlah, bahkan membangunkan keluarganya untuk bersama-sama menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan untuk ibadah. wa ahya lailah, dan menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan. Melekan, tapi untuk ibadah, bukan untuk cangkruan atau cangkringan, untuk ibadah. Terusnya puncaknya 10 hari yang terakhir. Puncaknya ketika pada malam yang diharapkan ketika itu adanya Ramadan. Adanya malam qadar. Puncaknya sudah. Ya, bisa digambarkan selesai Ramadan, ya flu-flu, filek-filek, padahal agak meriang-meriang. Jadi karena kan kesungguh-sungguhan yang sangat maksimal ketika Ramadan. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau kepingin meraih berkah di bulan penuh berkah, tolong jangan semata-mata berkah jasmani. Itu fana. Jangan hanya memikirkan berkah-berkah duniawi. Itu sementara. Tidak langgeng. Tapi di samping ini semua, fokuskan untuk meraih barokah diniyah, barokah ukhrawiyah, meraih keberkahan pada agama kita dan keberkahan pada akhirat kita dengan tadi itu menjalankan Ramadan, mengisi Ramadan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, penuh dengan peningkatan iman, takwa kepada Allah, amal saleh, ibadah kepadanya semakin meningkat ketika di ujung Ramadan. Di ujung Ramadan. Itu contoh Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Dari sinilah ikhwan fillah na'zakumullah kaum muslimin rahimakumullah, dalam bab urusan meraih berkah di bulan yang penuh berkah, kaum muslimin bertingkat-tingkat. Muslimin bertingkat-tingkat dalam bab ini. Yang pertama, yang tidak dapat barokahnya, saya dahulukan yang paling jelek, supaya jangan ditiru. Tidak dapat barokah Ramadan. Ini yang mana ini? Ini muslim, tetapi ketika datang Ramadan kayak bukan Ramadan. Bahkan tidak puasa, bahkan tidak sholat, tidak puasa. Ada yang sholat tapi nggak puasa, ada yang puasa tapi nggak sholat, ada yang dua-duanya nggak sholat juga nggak puasa. Santai aja, pak muslim pak, jadi muslim tapi mangan, ada nggak puasa. Demikian sampai akhir Ramadan. Jangankan yang lain-lainnya, Ramadan puasa, Ramadan merupakan fardu saja nggak puasa. Ya jangan berharap barokahnya Ramadan. Mohon maaf, ini tidak dapat barokah Ramadan, tetapi mendapatkan musibah, bala ketika Ramadan. Seperti mereka ini yang dimaksudkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, datang dari banyak sahabat dan ia sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, mengatakan amin, amin, amin. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Mendoakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa ini? Dijelaskan oleh beliau, datang kepadaku Malaikat Jibril, dia mendoakan kejelekan tiga orang. Raghima anfum ri'in, begitu sengsara, begitu celaka seseorang itu. Satu di antaranya adalah dan terkait dengan Ramadan. Beliau berdoa, raghima anfum ri'in, dakhala alaihi Ramadan, thumma kharaja minhu walam yughfar lah, qul amin, faqultu amin. Sungguh sengsara, sungguh celaka, sungguh binasa seseorang yang masuk padanya Ramadan, tetapi keluar dari Ramadan belum diampuni dosa dia. Katakan amin, masa katakan amin, kabulkanlah ya Allah. Yang doa Malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah SAW. Doanya doa kesengsaraan, doa kejelekan dan kebinasaan. Hati-hati. Kok bisa Ramadan selesai belum diampuni? Padahal Ramadan itu bulan-bulan peningkatan pahala. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai begitu banyak. Bahkan untuk puasa saja dikasih pahala yang tak terhingga oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara satu kejelekan diganjar satu kejelekan, enggak dilipat gandakan. Satu kejelekan ganjarannya satu, kok ganjaran hukumannya satu kejelekan. Satu kebaikan 10 kali lipatnya. Selama Ramadan tidak diampuni dosanya, artinya apa? Banyak sekali kejelekan dia, tidak ada kebaikannya. Jadi kalau kalkulasinya kan begitu, matematikanya satu dapat 10. Artinya kalau dia 10 kejelekan dan satu kebaikan, masih ya pas lah, ya nol lah bahasanya. Satu kejelekan diganjar satu, dia 10 kejelekan dapat 10 kejelekan, satu kebaikan 10 kebaikan, satu banding 10. Kok kalah kebaikannya? Pertanda ini orang betul-betul sangat-sangat jelek, sehingga didoakan kehancuran, kebinasaan oleh malaikat Jibril, diaminkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dapat barokah? Ya enggak dapat barokah, dapat doa kecelakaan, doa kebinasaan, doa kesengsaraan dari malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini, Ramadan itu justru musibah bagi dia, balak bagi dia, kesengsaraan bagi dia. Nauzubillah min dzalik. Dikarenakan dia jelek di waktu-waktu yang suci dan kesempatan-kesempatan yang begitu mulia. Tidak dapat barokah Ramadan, malah dapat celaan, doa kesengsaraan dan kebinasaan ketika Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Allahul musta'an. Ada lagi yang kedua, dapat barokah Ramadan, tapi barokahnya barokah duniawiyah saja. Terkait dengan iman dan takwanya, peningkatannya pas-pasan. Semangat di awal kempes, tengah sampai di ujung gelembung lagi sedikit. Gimana? Ini untuk kaum muslimin yang puasa bagi mereka tidak didasari imanan wahtisaba. Bukan karena keimanan, dorongan iman, bukan dikarenakan ingin mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Puasa dianggap budaya, budaya kami kaum muslimin, kebiasaan kami kaum muslimin. Atau dia tinggal di luar negeri sana, di negara-negara kafir, tapi keluarganya muslim. Budaya kami keluarga muslim, puasa. Hanya puasa. Tidak ada yang namanya peningkatan iman, peningkatan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sejak dulu enggak pernah masuk masjid, ya enggak pernah masuk masjid. Ya paling sekali dua kali dah nongol, nongol lagi puasa. Selebihnya hilang. Nongol lagi menjelang Idul Fitri. Ya awal lah dibuka Al-Qur'an sedikit. Dibuka Al-Qur'annya. Sudah malas. Enggak dibuka sampai Idul Fitri. Sampai sepanjang hidupnya lagi. Tapi dia masya Allah mendapatkan keuntungan demi keuntungan terkait dengan bisnis dan usahanya. Buka usaha gorengan saja udah banyak labanya itu. Itu paling menjamur yang namanya gorengan kalau Ramadan. Ya, laris manis. Lumayan. Ya badan dia sehat, rezeki dia berkembang, tapi terkait dengan duniawi. Namanya meraih barokah Ramadan, tetapi yang didapatkan cuma barokah duniawiyah jasad dia. Hanya keberkahan dunia dan keberkahan jasad saja. Sik mending lah, luwung katanya orang Jawa Timur. Luwung. Lumayan. Tapi ya secara agamanya kurang. Rugi apa enggak rugi ini? Ya rugi. Rasul mengatakan rubba shaimin laisa hadduhu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa, bagian puasa dia hanya lapar dan dahaga. Sudah sengsara nahan-nahan lapar, ya Allah, dia sampai gulung kuming. Wah, hausnya di tempat-tempat yang panas. Sudah kelihatan itu wajah-wajah dehidrasi itu. Allah musta'an. Tapi setelah itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya dapat lapar dan dahaga. Ya sia-sia, percuma. Ya lumayan dapat dunialah. Ada lagi yang ketiga. Masya Allah, ini seorang muslim yang betul-betul Ramadan itu dimanfaatkan oleh dia untuk peningkatan iman dan takwa kepada Allah. Luar biasa. Semangat berpuasa karena dorongan iman, ingin mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, iman dan wahtisabah. Semangat dia beramal saleh, peningkatan ibadah kepada Allah diwujudkan ketika Ramadan. Masya Allah, alim, alim, khusyuk, anteng ketika Ramadan. Tak kayak biasanya sudah. Mana fulan? Masjid, jamaah. Masya Allah. Mana fulan? Di rumah. Lagi ngapain? Baca Quran. Masya Allah. Luar biasa. Bagus. Bagus. Masya Allah. Iman dia meningkat ke Ramadan. Nah, ini yang diharapkan Ramadan itu dijadikan sebagai momen-momen untuk meraih barokah. Barokah diniyah ukhrawiyah. Keberkahan-keberkahan pada agama kita dan keberkahan untuk akhiratnya kita. Di sisi yang lain, badan jasmaninya sehat, rezekinya juga dapat. Sama saja, sama-sama jual gorengan juga. Tapi peningkatan iman dan takwanya menaik. Tarawih semangat, masya Allah. Tadarus Quran semangat. Luar biasa sudah. Nah, yang seperti ini yang diharapkan mendapatkan ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla. Alakum tattaqun. Yang seperti mereka inilah yang diharapkan meraih ghufirolahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosa sebelumnya. Barokah iman, barokah takwa, barokah maghfirah. Luar biasa. Naam ikhwan. Tapi ada lagi yang keempat, lebih tinggi lagi daripada itu yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu seseorang yang tidak hanya meraih keberkahan saat Ramadan, tetapi memang dia ingin meraih keberkahan agama dan ukhrawiyahnya di samping duniawi dan jasa dia tadi sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Ini yang lebih afdal lagi orangnya. Mendapatkan keberkahan demi keberkahan. Dan puncaknya barokah ketika Ramadan. Ini yang paling afdal. Sehingga iman dan takwanya terus dia asah sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Ya naik turun, namanya juga iman. Naik turun. Nah, ketika dia mulai turun, bangkitkan lagi. Jatuh dalam keadaan dosa, taubat dan istighfar kepada Allah. Semangat terus semuanya dari poin dari kerjakan sama itu. Begitu datang Ramadan, semakin meningkat, ditancap gasnya itu, semakin pol gasnya untuk peningkatan iman dan takwa kepada Allah. Puncaknya ketika 10 hari yang terakhir, lebih puncak lagi pada malam Qadar. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini at-tabaqatul ulia min tabaqatis shaimin, kata para ulama. Tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan orang yang puasa. Ini yang kita harapkan. Tapi momennya Ramadan. Biasa dimulai dengan Ramadan. Ramadan tingkatkan, pasca Ramadan teruskan. Jangan dihentikan. Sudah selesai Ramadan, sekarang satu Syawal, balik nih. Jangan. Teruskan. Ramadan sebagai momen yang tepat untuk kebangkitan iman dan takwa, kebangkitan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, diteruskan pas ke Ramadan. Ada satu faedah penting disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Majalis Syahr Ramadan terkait dengan alamatul qabul, tanda-tanda orang itu diterima puasa Ramadannya, diterima amal-amalnya ketika Ramadan. Beliau mengatakan alamatul qabul ialah al-khairu ba'dah. Tanda-tanda diterimanya orang ketika Ramadan, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan pasca Ramadan, nah, semakin baik keadaannya, semakin bagus orangnya, semakin meningkat iman dan takwa dan ibadah dia kepada Allah pasca Ramadan. Wa alamatu ar-radd atau atamil qabul as-sayyi'atu ba'da. Sebenarnya tanda ditolaknya dia ketika Ramadan atau tidak diterimanya dia ketika Ramadan kejelekan-kejelekan yang dia kerjakan justru pas ke Ramadan. Wah, ini gampang nih tenangnya ya kan. Nyirinya paling gampang. Begitu selesai Ramadan dengan Idul Fitri, udah tengok aja bagaimana masing-masing orang itu. Lihat. Wah, langsung begitu selesai, bubar kabeh. Hah, yang terjadi malah Allahul Musta'an dengan berbagai macam kemungkaran-kemungkarannya. Yang ini pesta miras. Allahul Musta'an. Nah, Idul Fitri kan banyak orang pelesir, gitu. Nah, saat Idul Fitri selesai, keliling-keliling minta maaf kepada family, kabur kabeh. Kemana ini? Umumnya ke tempat-tempat wisata. Ingin sih. Mana pesta miras? Allahul Musta'an. Yang ini perempuan, Allahul Musta'an. Yang ini macam-macam. Yang berita yang naik, yang muncul kemungkaran demi kemungkaran. Ya, kita hanya bisa mengatakan Allahul Musta'an. Kok nampaknya Ramadannya tidak dapat barokah? Karena as-sayyi'ah ba'daha, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa setelah Ramadan sia-sia. Apa tadi pak? Mercon. Oh, macam apa ini? Yang ini dimasukkan dalam apa-apa ini? Ini dimasukkan dalam apa-apa ini? Perkara Ramadan atau? Hah? Perkara Ramadan? Ini perkara Ramadan ini. Allah nustanam. Ini dimasukkan apalagi sekarang mercunnya kan gede-gede, mahal-mahal gitu. Ada yang segini katanya, satu gini 100.000. Ada enggak? Ada yang segini gedenya itu. Dum, su, wow, terang benderang, sama kasih. Masyaallah. Harganya berapa? 200.000. Sekali dem. 200.000 niku dapat beras sekitar 15 kilo. Lebih lah ya. Itu satu makan banyak ya kan. Atau kalau berasnya 5 kilo bisa makan sepekan itu. Dan itu puluhan seperti itu. Dia itu juta. Belum yang kecil-kecil yang anu berapa ratus juta tersia-siakan. Itu namanya apa? Tabdzir, membuang-buang harta. Perkara Ramadan atau apa ini? Hati-hati, jangan sampai merusak keberkahan Ramadan dengan menyia-nyiakan harta. Coba itu harta dikumpulkan jadi satu untuk fakir miskin, manfaat. Jadikan satu untuk bangun masjid, masya Allah. Ingatkan, al-muhim. Ini katanya para ulama, tanda diterimanya Ramadan dan tidak. Itu kebaikan-kebaikan pasca Ramadan atau kejelekan-kejelekan pasca Ramadan. Sehingga Ramadan sebagai ujian bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Jam berapa ini? Kayaknya lama banget ngomongnya ini. Oh, baru jam 9. Masya Allah. Lebih 6. Ya, lebihnya loh pak, lumayan pak, lebih 6. Masya Allah. Lanjut apa sudah? Hah? Pertanyaan atau tema teruskan? Ah, monggo yang mau tanyakan silakan masuk. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, intinya yang kita inginkan sekarang ini adalah barakallahu'alaikum, kita berharap Ramadan ini setiap tahunnya dijadikan sebagai momen-momen kesempatan-kesempatan yang terbaik untuk meraih keberkahan hidup. Jangan berpikir semata-mata keberkahan yang terkait dengan duniawi jasadi. Tapi Islam mengharapkan semuanya dapat. Kita meraih keberkahan, keberkahan jasmaniah kita dengan siam Ramadan, juga meraih keberkahan pada duniawiyah kita dengan meningkatkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan ketika Ramadan. Tapi lebih daripada itu, kita meraih berkah-berkah Ramadan yang lebih manfaat untuk kita, barokah diniyah dan barokah ukhrawiyah, dengan meningkatkan iman dan takwa selama Ramadan. Maka contoh dan kerjakan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Ramadan. Barakallahu fikum. Kita bisa menyebutkan barokah-barokah yang lain secara global di samping yang disebutkan tadi, yaitu barokah dalam bentuk barokah kemasyarakatan sosial, dengan tadi itu dianjurkannya memperbanyak infak dan sedekah, barokah untuk fakir miskin, barokah untuk yatim piatu, barokah untuk banyak pihak, banyak hal yang mendapatkan bantuan-bantuan, infak-infak, sedekah-sedekah, zakat-zakat mal, zakat fitrah selama Ramadan. Barokah ijtimaiyah, keberkahan sosial. Kita juga bisa menyebutkan yang berikutnya lagi adalah keberkahan secara nasional, yaitu dalam bentuk wihdatul muslimin fil ibadah, menyatukan umat Islam dalam sebuah ibadah. Dan sangat dianjurkan oleh para ulama kita dalam semua, dari semua madhab, supaya masing-masing kita Ramadan bersama dengan penguasa kita, Idul Fitri juga bersama dengan penguasa kita. Itu di sisi kemanfaatannya barokah wataniyah, ya, keberkahan untuk sebuah bangsa dan negara, adanya persatuan umat Islam atau menyatukan kaum muslimin dalam sebuah bangsa dan negara dengan ibadah yang sama, di hari yang sama, dengan amaliyah yang sama. Tidak ada bedanya antara penguasa, pejabat dan rakyat, yang miskin, yang kaya, semuanya dapat kewajiban yang satu. Itu luar biasa. Juga ketika merayakan Idul Fitri bersama-sama, wihdatul muslimin fil id, menyatukan umat Islam pada hari raya. Ini syiar yang luar biasa yang didapatkan dalam Islam, barakallahu fikum. Momen-momen menyatukan anak bangsa dengan siam Ramadan dan Idul Fitri, barakallahu fikum. Sehingga banyak barokahnya. Tapi yang paling penting adalah barokatul iman wa taqwa wal maghfirah, barokah diniyah, barokah ukhrawiyah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Banyak banget ini pertanyaannya nih. Insyaallah ini. Biasanya cuma 1-2 biji ini, banyak banget ini. Oh, pertanyaan 2 bulan. Gila. Dihitungi sama bahannya nih 2 bulan katanya. Nanti Ramadan kita libur. Syawal kita libur. Mungkin ketemu Dzulqa'dah. 13 baru ketemu lagi insyaallah. Semoga ada halangan. Apakah membuang semacam jimat, bukul-bukul, bermadarat bagi orang yang membuangnya ataukah tidak? Jika bermadarat, apa yang harus dilakukan? Memang untuk jimat-jimat yang ada, bukul-bukul yang dipakai oleh tukang-tukang sihir untuk mengganggu korbannya, itu yang dianjurkan sebelum dimusnahkan dan dibuang, diruqyah terlebih dahulu. Diruqyah dengan ayat ruqyah selesai, dimusnahkan, dihancurkan atau dibakar, sehingga menghilangkan pengaruhnya dari orang yang terkena gangguan jin atau gangguan sihir. Dan orang yang membakarnya aman insyaallah. Jika nanti membaca ayat-ayat ruqyah. Barakallahu fikum. Boleh enggak kita membuang bukul-bukul tersebut tanpa sepengetahuan miliknya, pemiliknya? Bukul itu bukan kemudian disimpan gitu aja. Dia sesungguhnya perkara yang tidak ada. Itu bukul biasanya baru dimunculkan oleh tukang sihir atau dukun-dukun tadi itu ketika hendak menyerang korban. Dan itu bisa apa saja dari apa yang dimiliki sama korban. Kamu gak tahu. Kamu tahu dia ngambil dari rambutnya korban. Tahu dari mana itu? Gak tahu. Datang ke rumah si korban, di depan rumahnya banyak rontokan-rontokan rambut. Diambil itu lebih dibawa pulang, dijampi-jampi sama dia. Allah menghendaki terpengaruh dengan kehendak dari Allah azza wajalla. Kamu enggak ada yang tahu gimana caranya kamunya ngambil apa sepengetahuan dia. Jangan-jangan itu Ustaz, apa itu sisirnya? Ya mungkin enggak dikasih mantra ya padha wae dengan yang lainnya. Baru mengandung sesuatu yang membahayakan ketika dijampi-jampi, dimantra-mantrai sama dia. Dan Allah menghendaki kena. Itu bukan sisirnya tukang sihir, sisirnya korban. Kadang sisir, kadang potongan rambut, kadang potongan kuku, kadang potongan kulit, macam-macam. Cara mengetahuinya diruqyah, korban diruqyah, intensif, sampai keluar jinnya, sampai ngaku, dicari ketemu, dibakar, diruqyah, dihancurkan, dibakar, baru hilang yang namanya pengaruh sihir tadi. Barakallahu fikum. Nah kalau ini ya nggak usah bilang sama pemiliknya, langsung apa namanya di rukia jinnya ngomong ngaku dia apa dimusnahkan, Pak tak musnahkan yo, ya nggak begitu sih. Nah ketua datumnya mana yang malah disihir sama dia, Allah musta. Mau tanya Ustaz, bagaimana cara menghilangkan ilmu pengasihan tuh? Ini pengasih loh. Daerah pengasih, wah bahaya ini. Wah daerah pengasih rupanya dipakai untuk ilmu pengasihan ini, Allah Ustaz. Mau tanya bagaimana cara menghilangkan ilmu pengasihan, ilmu kebal, ilmu peret dan sejenisnya agar tidak kembali lagi. Tadi itu, yang pertama semua yang ada pada kita yang dipakai persyaratan untuk mendapatkan ilmu tadi, fuhul-fuhul, mantra-mantra atau apa gitu, semuanya dimusnahkan. Diruqyah dulu, dimusnahkan. Kitanya banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, harus kuat. Biasanya ketika dimusnahkan langsung diserang sama mereka. Antum harus kuat, nah, dikasih pertahanan yang kuat dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian belajar ilmu agama, berilmu, terus beramal soleh, diperbanyak ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal. Dan minta bantuan sama yang lain. Nanti ketika ada-ada tolong dibantu saya ini. Terkadang dia gak sanggup. Begitu dia mengeluarkan semuanya, wah udah serang sama pihak gurunya atau apanya yang termasuk ngasih ilmu tadi itu. Itu serangan-serangan dari jin-jin kiriman. Maka harus dilawan sekuat tenaga. Teman-teman pada membantu meruqyah dia, dihabiskan semua jin tadi itu, suruh keluar, suruh masuk Islam dan segala macamnya sampai dia bebas. Dan itu memerlukan waktu yang cukup panjang, proses. Jadi kayak perang. Anda perang mengeluarkan ilmu tadi yang ada, perang melawan jin-jin yang nempel tadi. Terus mantra-mantra yang lain kamu buang, jangan dihafalkan, jangan diucapkan lagi, semua dihilangkan, diganti dengan zikir kepada Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ini ada resiko. Resikonya biasanya serangan-serangan dari orang tersebut kadang gak suka Anda taubat daripadanya. Ini juga sama dengan orang yang memiliki khodam, nyimpan jin dan segala macamnya, dihilangkan semua dan biasanya kan ada reaksi. Maka ditahan, kuatkan dengan zikir badannya Anda supaya jangan dimasuki mereka. Perang itu sampai mereka sudah pergi, insya Allah bisa. Lebih afdal mana, salat tarawih bersama ataukah tarawih sendiri? Kalau demikian pertanyaannya, yang dijawab oleh para ulama ialah al-aslah lahu, yang paling maslahat untuk dia. Dan ini kembali kepada masing-masing orang. Ada orang yang tipikalnya itu dia bisa khusyuk, bisa fokus, bisa tenang, semangat ketika sendirian. Nah, dia menyendiri bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, lebih nyaman dia. Yang ini bagus bagi dia. Al-aslah lahu, di saat yang seperti ini tarawih berjamaah di awal waktu bagi dia mafdul, kurang afdal. Yang afdal bagi dia saat itu tarawih sendirian. Tarawih sendirian. Ini beberapa kondisi di mana amalan yang tadinya tidak afdal jadi afdal dibandingkan dengan yang lainnya lebih afdal. Di antaranya ketika itu maslahat bagi dia. Ada orang yang tipikalnya malas, malas sendirian, bablas itu tarawihnya sudah. Seangin-anginan, malas-malasan, enggak ada gairah, enggak ada apa, enggak ada semangat. Jangan sok, jangan sok. Langsung bersama dengan kaum muslimin yang lain, bersama-sama dengan mereka di awal malam. Dan besar pahala dia. Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang qiyamul lail bersama dengan imamnya sampai selesai, dicatat semalam semalam suntuk. Besar pahalanya. Barakallahu fiik. Waktunya yang afdal yang mana, setelah isya ataukah seperti ke malam terakhir? Secara waktu dari mulai pada isya sampai sebelum subuh. Untuk tarawih berkhusus yang diamalkan oleh kaum muslimin, yang dikatakan sunnatul muslimin oleh para ulama, di awal waktu dikerjakan berjamaah di awal waktu dengan imamnya. Ini yang afdal. Selebihnya diperbolehkan. Imam Ahmad mengatakan sunnatul muslimin. Ini adalah sunnahnya kaum muslimin. Matan nggih? Nah. Terus jangan gini-gini, banyak amal yang lain yang antum kerjakan. Nah, tarawih di awal dengan kaum muslimin yang lain selesai. Setelah itu ada tadarus Qur'annya. Ada yang lain-lainnya. Banyak amal yang lain yang dikerjakan barakallahu. Contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tarawih itu panjang. Panjang kalau tarawih enggak pendek. Tapi tergantung kondisinya kaum muslimin. Kalau contohnya itu panjang. Beliau pernah tarawih pada malam yang ke-23 Ramadan. Dari mulai awal malam sampai habis sepertiga malam pertama. Ya, kalau sekarang ini isya jam 7, kurang sedikit. Isya jam 7, subuhnya 4:30. Untuk wilayah di Jakarta ya 4:30. Antum bagi 3 itu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 9 jam lah ya. Itu dari mulai jam 7, 3 jam setelah itu. 8, 9, 10. Sampai jam 10. Dari mulai awal. Terawih telung jam, Pak. Jadi potong saat isyanya lah ya. Jadinya terawih 2 jam setengah. Ya. Itu kalau terbiasa enak, nyaman itu. Karena rame-rame dengan kaum muslimin yang lain. Beliau pernah lagi terawih malam 25. Dari mulai awal sampai pertengahan malam, tengah malam. Jadi durasinya tambah lagi sejam setengah. Kan tengah malam, enggak mengatakan sepertiga kedua. Sampai tengah malam. Sampai dari mulai awal sampai jam setengah 12, jam 12 malam. Masya Allah, Pak. Lumayan terawih 4 jam, 5 jam. Luar biasa. Pada malam yang ke-27 beliau pernah terawih dari mulai ba'dal isya sampai khawatir tidak sahur. Sampai khawatir tidak sahur. Sudah mendekati subuh. Semalam suntuk. Ya, kalau sekarang jam 8 mulai sampai jam 4 ya lumayan lah, jam 8 jam setengah. Itu terawih isinya. Sehingga bacaannya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang, semua serba panjang, sama mirip kayak bacaannya. Kalau dia berdiri sampai 20 menit, rukuknya 20 menit, sujudnya 20 menit begitu. Dua rakaat ketemunya 1 jam. 1 jam setengah gitu. Nikmat ya. Nikmat sekali itu. Nikmat kalau imamnya bacaannya bagus. Hafid mutqin. Wah, itu terlena antum. Terbawa sama bacaan dia. Lancar enggak? Cegrak-cegruk. Aduh, stop ngantuk. Gimana tuh? Terawih cuma setengah jam baca, baca aja gini-gini. Cek suwene ora bari-bari. Enggak beres-beres enggak apa-apa. Tapi kalau bacaannya bagus, bacaannya Masya Allah fasih dengan tajwidnya dan dia hafid. Terbawa kita orang. Apalagi dia bisa bawa perasaan kita orang. Nah, ketika membaca ayat-ayat rahmah, ketika membaca ayat-ayat azab, itu luar biasa, akan terbawa. Itu enggak terasa, nikmat rasanya. Tahu-tahu sudah, sudah mau witir. Sudah mau subuh. Ya, terasa. Ya, itu biasa, ibadah ya. Berat penat, capek-capek, ngantuk-ngantuk, wudu lagi, harap lagi. Kedua yang pernah kita praktekkan ketika dulu di Yaman, bawa macam-macam, ada yang bawa kopi, ada yang bawa teh, ada yang teh susu, macam-macam. Jadi ada jeda, dua rakaat salam jeda, ada 10 menit gitu ya. Ini ada yang ngopi dulu, teh dulu, sambil baca Al-Quran, zikir segala macamnya. Ada yang ke belakang, persiapan, bangkit lagi, per dua rakaat jeda lagi. Tahu-tahu sudah subuh. Assalamualaikum. Itu yang hafid mungkin bacaannya enak dan lancar. Itu selama semalam suntuk itu bisa mencapai hampir separuh Quran. Hampir separuh Quran dalam semalam. Tarawihnya itu cuma 11 rakaat. Bila bisa antum bayangkan 23 rakaat. Wih, luar biasa. Ini cuma 11 rakaat selama itu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian. Nah, ini kembalinya kepada kemampuannya kaum muslimi. Paham gak? Makanya ketika selesai terawih, banyak ibadah yang lain. Bisa berinfak, sedekah, baca Quran, berzikir, beristighfar, istirahat tidur, dan segala macamnya. Ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah. Ya, ditanyakan sekarang hukum-hukum masalah Ramadan. Ya, panjang pak. Sengaja kita enggak bahas itunya supaya waktunya pas. Kita hanya membahas masalah hikmah, barokah-barokahnya saja. Kayak ini panjang ini masalah hukum-hukumnya ini. Bisa dibaca ya di buku-buku yang terkait dengan masalah Ramadan atau mendengarkan ceramah-ceramahnya para asatidzah yang membahas panjang tentang hukum-hukum siam. Kapan batasan waktu sahur selesai? Imsak atau adzan subuh? Dalam nasul Quran adzan subuh. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan kamu makan, silakan kamu minum sampai jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Fajar apa ini? Fajar shadiq, masuk waktu subuh. Barakallahu'alaikum. Dan juga dengan prakteknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa makan sahur, barakallahu'alaikum, seukuran 50 ayat Al-Qur'an dibaca, begitu beliau selesai makan sahur langsung subuhan. Langsung mengerjakan salat subuh. Sehingga akhir batas akhir waktu sahur adalah azan subuh. Sehingga diminta dengan sangat semua masjid-masjid untuk betul-betul menepati waktunya tadi. Jangan saya belum waktu subuh azan, waduh orang lagi sahur habis waktunya ini. Hah? Lagi enak-enak makan, loh kok usah azan jam berapa ini? Setengah papat azan. Si. Azan apa ini? Memang kalau azan pertama sih enggak ada masalah kan. Loh kok komat? Jangan. Ini nanti bisa bakal kaum muslimin yang lainnya. Jadi diupayakan azan subuhnya tepat sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan dengan muktabar oleh pemerintah kita atau yang lainnya. Barakallahu. Hmm. Ketika ada seorang muslim meninggal dunia pada bulan Ramadan, apakah masuk surga langsung atau tidak? Ya tergantung. Mohon maaf, muslim pas Ramadan maksiat, alam waktunya pada tadarus Quran, ini malah kemudian miras terus mati. Ya mohon maaf, sangat dikhawatirkan keadaan dia. Dikarenakan dia mati, ya mati jelek. Tapi jangan memastikan dia dalam neraka, tidak boleh mengkhawatirkan keadaan dia. Tapi kalau dia seorang muslim, ya masya Allah, muslim yang bagus, insaf, taat, masya Allah, baguslah. Sedang baca Al-Quran, tadarus, tahu-tahu diambil nyawanya, mati dalam keadaan amal soleh. Kita mengharapkan kebaikan untuk dia, karena dia matinya mati bagus. Tapi jangan mengatakan ahlu jannah, tidak boleh. Itu hanya Allah SWT yang memutuskan demikian. Kita hanya mengharapkan kebaikan dan maka untuk dia, dan berdoa semoga dia termasuk yang meraih husnul khatimah. Barakallahu fiik. Tergantung, Pak. Karena enggak semua orang di Ramadan itu baik. Ada yang enggak beres juga, Allah Ustaz. Sampai jam berapa ini ya? Mana anunya ini? Diambil jamnya ini. Diambil jamnya ini, masya Allah ini. Jam berapa sekarang? Tengah 10. Ya Pak, terus apa lanjut? Oh, sampai jam 10. Masya Allah. Biasa ya saya jam 10. Yang lainnya setuju apa enggak? Loh, pada diem semua loh Pak. Jangan-jangan komplain ini Pak. Iya. Ustaz, kita sudah menerapkan wajib puasa untuk karyawan, tapi kadang ada yang gak puasa. Bagaimana cara menasihatinya? Ini gak puasa tanpa uzur. Nah itu anak hal itu begitu. Tahu-tahu karyawatinya lagi datang bulan, ya gak mungkin puasa. Atau dia apa gitu. Tapi kalau tidak ada uzur, ya dinasihati semampu kita. Kita kan hanya berusaha untuk menasihati dan menganjurkan. Kalau tidak, dia yang dosa. Kita sudah sangat bagus menerapkan demikian pada karyawan kita, dapat pahala insya Allah. Bagi yang tidak menjalankannya, itu dosa tanggung sendiri. Dengan cara baik-baik menasihatinya. Mestinya sih enggak usah pakai program wajib puasa. Emang dari suruh, ya wajib. Secara syar'i sudah wajib gitu loh dia muslim. Tadi kan kebaikan seorang bos menyemangati, ayo wajib puasa. Ini Ramadan loh ya. Jangan mewajibkan puasa yang sunnah loh ya. Tahu-tahu wajib puasa Senin, oh enggak bisa. Itu sunnah bukan wajib. Ramadan iya, menyemangati. Ada yang tidak mau ya sudah. Itu bukan dosanya kita. Apakah sholat taraweh dengan jumlah rokaat 4-4-3 ada dalilnya? Mengamalkan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'a rakaatin la tasal an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'a raka'atin la tasal an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli thalata raka'at. Ini bermakna Rasul salat 4 rakaat, 3 rakaat, tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak Ramadan atau di luar Ramadan. Seperti ini. Nah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menjelaskan riwayat ini salah satu kaifiyah, tata cara tarawih. Yang punya pendapat demikian diantaranya di zaman sekarang ini Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Salat Tarawih. Satu kaifiyah. Ulama yang lain mengatakan onda hadits ini mutlak dijelaskan dalam riwayat yang lain. Hadits salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat salam. Maksudnya 4 rakaat itu 2 rakaat salam. 4 rakaat salat 2 rakaat salam. Ingat dua. Terkait dengan yang tiga witir, bisa langsung sekali salam. Bisa dua rakaat salam, satu rakaat salam. Ini pendapat sebagian ulama yang lainnya lagi. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum. Bicara afdal, bicara yang lebih afdal untuk salat malam atau tarawih itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Salatul laili matna matna. Sehingga dua rakaat salam sampai 5-10 witir satu. Tapi yang lainnya diperbolehkan dikarenakan itu disebutkan oleh para ulama. Paham ya? Ngoten nggih? Coba diam. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan ada sekitar 5 atau 6 kaifiah. Dibawakan masing-masing riwayatnya. Ada yang 2 rakaat salam sampai 5 witir 1. Ada yang dari 4, 4, 3. Ada lagi yang lainnya lagi. Beberapa kaifiah yang semuanya ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka silakan diterapkan salah satunya. Cuma yang dinasihatkan ketika diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin, menyesuaikan kaum muslimin dan ilmu mereka. Jangan tahu-tahu biasanya 4-4-3 langsung ujuk-ujuk tiba-tiba 2-2-2 tas BKP pak. Tahu-tahu duduk subhanallah subhanallah, saya kurang loro ini dua rakaat salam. Tahunya mereka 4-4, itu nggak bilang-bilang, nggak menerangkan, jadi heboh. Ilmunya mereka nggak sedalam yang antum kuasai. Sehingga ketika mau diterapkan, sampaikan kepada masyarakat, bapak, kita akan melaksanakan kaifiyah tarawih dua rakaat salam, dua rakaat salam. Panggil dua rakaat salam, pak. Ya sudah. Kadang itu nggak paham. Tahu yang empat, karena kebiasaan. Assalamualaikum. Sehingga ketika mereka sudah paham, baru terapkan. Supaya jangan menimbulkan keresahan di kalangan kaum muslimin. Barakallahu. Bolehkah sholat malam sendiri di rumah setelah ikut terawih bersama dengan kaum muslimin di masjid? Yang saya pahami, sholat malam di malam hari boleh, tetapi tidak boleh ada witir. Ketika Anda sholat di awal malam dengan kaum muslimin sampai selesai dengan witirnya bersama dengan imam, selesai. Tidak ada lagi sholat lail atau sholat tahajud di malam hari dengan witir lagi. Tidak ada. Rasul mengatakan dalam sabdanya, hadis yang hasan dari Talak ibn Ali, Rasul mengatakan SAW, la witrani fi laylah. Tidak boleh ada dua kali witir dalam semalam. Paham ya? Maka yang boleh ketika di awal malam Anda terawih dengan kaum muslimin sampai witir, di akhir malam Anda bangun, Anda kerjakan mungkin sholat batal wudhu. Ini boleh. Atau sholat dua rakaat dari masjid. Atau Anda mengerjakan sholat mutlak tanpa jumlah. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, terus tanpa witir. Ingat, tanpa witir. Ini diperbolehkan. Niatnya bukan terawih atau yang lainnya, tapi dengan cara seperti ini. Barakallahu fikum. Dan amal yang lain masih banyak pak. Ketika bangun di tengah malam jam 3, istrinya pada menyiapkan makan sahur, kita bisa membaca Al-Quran, bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jal di waktu-waktu waktunya doa, ketika waktu-waktu sepertiga malam terakhir, sehingga dimanfaatkan untuk banyak ibadah yang lainnya. Nah, mesti harus dengan cara terang. Jamnya enggak gerak-gerak itu. Lambat banget geraknya. Oh. Masyaallah. Mau ditanyakan di sini ya, luar biasa antum ini. Ini padahal guyonannya Pak Jokowi. Masyaallah. Bolehkah jual beli bisa kalah jengking yang katanya harganya miliaran? Bisa ditanya kayak gini. Saya mau tanya, bisa kalah jengking kalau antum minum? membahayakan? Banyak-banyak. Berarti tidak boleh jual beli bisa kala jengking untuk dikonsumsi. Ngoten nggih? Tayib, anu Ustaz, ada kemanfaatan yang lain untuk perkara-perkara yang lain dah, bukan dikonsumsi. Apa contohnya? Loh, kok diem. Apa contohnya ya? Bisa kala jengking untuk kemanfaatan apa kira-kira? Untuk apa? Kesehatan. Ayo apa? Kanker. Lah sarane apa, Pak? Ya dokter lagi. Dokter lagi. Untuk menghasilkan kanker loh, Pak. Oh, gitu. Kata beliau masih hoax, jangan percaya, Pak. Intinya kalau secara hukum syar'i ini termasuk bai'ul muharramat. Sesuatu yang dikonsumsi itu haram. Apakah boleh jual beli sesuatu yang haram dimakan? Ada khilaf di kalangan para ulama, mereka tidak boleh. Mereka semuanya sepakat tidak boleh dijual untuk dikonsumsi karena haram. Apakah boleh diperjualbelikan untuk sebuah kemanfaatan yang mubah? Khilaf di kalangan para fuqaha. Yang rajih boleh. Untuk kemanfaatan yang mubah, bukan dikonsumsi. Ya tanyakan kepada yang ahlinya ya, kan secara hukum yang ditanyakan tadi itu hukumnya. Jadi ketika bisa kala jengking tadi itu secara ilmiah gitu ya, terbukti bisa untuk dipergunakan perkara-perkara mubah selain dikonsumsi, bukan dikonsumsi, maka boleh. Ya mahal, goleknya aja setengah mati ya. Bisanya kan tidak sebanyak yang dibayangkan, paling tetes dua tetes mengumpulkan sampai seliter pirang berapa jumlah itu. Tapi kalau untuk kemanfaatannya mudah, boleh. Bukan dikonsumsi, bukan untuk dikonsumsi. Maka yang kedua juga sama tadi. Apakah boleh peternak kala jengking untuk mendapatkan racun dan bisanya tadi itu pembahasannya. Ketika untuk perkara yang sebenarnya mubah, maka bisa. Diternakan, diambil racun bisanya, dijual untuk kemanfaatan yang mubah tadi. Kalau terbukti secara ilmiah ada. Kalau untuk dikonsumsi semua sepakat tidak boleh mengkonsumsi barang racun atau yang membahayakan, diharamkan dalam Islam. Barakallah. Nah, ini jangan diviralkan loh ya. Nanti dikiranya saya menjawab presiden dan ini antum saja. Barakallah. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut. Ya kok diem, lanjut mbak. Semuanya bebas ya ikhwan ya. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita belum menyelesaikan bacaan Al-Quran pada bulan sebelumnya, bagaimana sikap yang benar? Kita teruskan ataukah dari awal? Itu semuanya bebas. Neruskan, bagus, awal juga bagus. Tapi kalau memiliki rutinitas, teruskan. Teruskan sampai khatam, dimulai lagi ketika Ramadan masuk. Tapi kalau enggak, sekedar baca Al-Quran, sekemanya, enggak ada tartib, segala macam. Ketika Ramadan diusahakan dari mulai awal sampai akhir. Diperbanyak membaca. Membaca. Sampai khatam. Dua lagi. Terus demikian. Misalnya antum selama Ramadan bisa khatam 3 kali, Masya Allah. Bisa enggak ya? Sehari 3 juz. 10 hari, khatam. Dikalikan 3. Tiga kali khatam. Masya Allah. Sehari 3 juz. Bisa gak ya? Insya Allah bisa. Habis subuh baca, habis zuhur baca, habis asar baca, batal maghrib. Buka puasa deng. Habis terawih. Itu dibagi-bagi itu bisa insya Allah. Satu juz begitu, Masya Allah. Atau di tengah-tengah ketika duha, atau ketika siang hari, ketika sore hari, ketika malam hari diperbanyak. 3 juz dalam sehari terus begitu. Target. Barakallahu fiikum. Insya Allah bisa. Ya paling tidak 2 kali lah khatamnya ya. Dalam sehari 2 juz dikalikan 15 hari khatam. 2 kali insya Allah bisa kalau 2 juz. Bisa kan? Insya Allah tidak ada kemauan barakallahu fiikum. Intinya sama saja dikarenakan membaca Al-Qur'an itu semuanya baik. Terakhir? Cukup? Terakhir ya? Bagaimana cara mengerjakan sholat jika pergi safar menggunakan pesawat sampai berjam-jam? Berangkat jam 2 siang sampainya tengah malam, Ustaz. Bagaimana cara asarnya, maghrib dan isyaknya? Masya Allah. Kalau asarnya di jamaah takdim, sebelum Anda lepas landas, ya, pas zuhur dikerjakan zuhur dan asar jamaah takdim. Bisa kan? Jam 2 siang kan masih ada waktu, zuhurnya kan jam 12 kurang. Bisa. Nanti maghrib sama isyaknya lihat sampai jam berapa di tempat tujuan. Perhitungan sampai jam berapa imigrasinya dan segala macamnya. Kalau tengah melampaui tengah malam, kerjakan di pesawat. Begitu sudah masuk waktunya maghrib, di pesawat. Jadi cukup. Nanti bisa wudu di toilet kalau nanti memungkinkan dan tidak membasahi lantainya itu. Pelan-pelan ya. Biasanya ada keras kecil itu kalau pesawatnya agak bonafit sedikit. Nah, cur begitu. Nah, nanti wudunya di lubang toiletnya itu, dikit-dikit-dikit. Sehingga enggak sampai ke lantainya itu. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau kamu mungkin kan tayamum di situ. Tayamum sudah dicoknya antum dan mengerjakannya sebagaimana mengerjakan salat ketika di kendaraan menggunakan saat kepala. Bukan punggung, kepala. Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar sedikit. Subhanallah liman hamidah. Sujudnya Allahu Akbar. Maka sedikit lagi. Allahu Akbar. Orang tahunya ini ngantuk, oh ya apa ini? Gak paham, kalian gak tahu ilmunya. Selesai, sudah. Di joknya itu masing-masing. Dua roka, tiga rokaat untuk maghrib, dua rokaat untuk isya. Namanya jamak dan qasar. Subuh di tempat tujuan. Difaham misalnya? Nah, di kendaraan. Itu di antara rahmatnya Islam, dikasih rukhsah ketika gak mungkin turun, dikerjakan di kendaraan. Di pesawat, kereta, bis, mana lagi dan yang lainnya itu di kendaraan. Kalau memungkinkan turun-turun, barakallah. Nah, apa hukumnya menikah di bulan Ramadan? Boleh atau tidak menikah di bulan Ramadan? Akad nikahnya boleh. Saya nggak pernah mendengar adanya larangan ya, Pak. Tidak pernah. Akad nikahnya boleh. Tapi nikah yang itunya jangan siang hari Ramadan. Tidak boleh. Aku punya harap di malam harinya. Paham ya? Nah, kalau khawatir nanti kebablasan, jangan Ramadan. Itu kembali pada antumnya. Pengantin baru. Wah, medeni. Khawatir nanti siang-siang kebablasan. Ya, jangan. Antum Syabannya atau Syawalnya. Nah, gitu ya. Tapi kalau nggak ada masalah normal, nggak ada masalah. Akad nikah ketika Ramadan diizinkan. Yang nggak boleh itunya yang nggak boleh di siang hari Ramadan. Boleh ketika di malam hari Ramadan. Difahami insyaallah ya. Barakallahu'alaikum. Wallahu a'lam bishawab. Alafumikum. Sudah malam ini Pak. Jam 10 kurang 4 ini, masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Semoga manfaat dan semoga Ramadan kali ini lebih bermakna bagi kita dengan kita semangat meraih barokah jasmaniyah, barokah duniawiyah, barokah diniyah dan ukhrawiyah yang paling penting. Tingkatkan iman dan takwa selama Ramadan. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta taufik, hidayah kepada Allah, kemudahan-kemudahan dari Allah supaya bisa mengerjakan semua tadi ketika Ramadan sehingga selesai Ramadan termasuk hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.